كما في الآية وكما في الحديث في حديث الثلاث والسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. Maka golongan-golongan yang sesat dan menyimpang dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman, jalan para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka diancam dengan neraka sebagaimana di dalam ayat dan sebagaimana di dalam hadis, di dalam hadis tentang 73 golongan seluruhnya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Qauluhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wat-ta'ammuqa wa iyyakum wat-tanattu'a wa 'alaykum bidinikumul 'atiqi. Ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sikap berlebih-lebihan dan jauhilah sikap melampaui batas dan berpegang teguhlah dengan agama kalian yang dahulu, yaitu jalan yang ditempuh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau. Qala al-mu'alliqu إنه لا يعلم مرفوعا إنه لا يعلمه مرفوعا إنما هو من قول ابن مسعود. المعلق yaitu yang memberi catatan kaki terhadap kitab yang ada pada Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ia tidak mengetahui hadis tersebut merupakan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya saja ucapan tersebut berasal dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. والرسول قال هلك المتنتعون والمتنتع المتكلف. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan binasalah al-mutanatti'un. Al-mutanatti' yaitu orang yang membebani dirinya sendiri. At-ta'ammuk, at-tanattu', at-takalluf, maknanya berdekatan, yaitu melampaui batas, berlebih-lebihan, membebani diri sendiri dan yang semakna dengannya. Wa ahlud dalali ma akhrajahum 'anil haqqi illa at-tanattu'u wat-takallufu. Dan orang-orang yang sesat tidaklah mengeluarkan mereka dari kebenaran melainkan sikap melampaui batas dan membebani diri. Dhahabu ya'khudhuna bil mantiqi wa bil kalami wa bil qiyasatil fasidati mereka pergi mengambil ilmu mantik, ilmu kalam, dan kias-kias yang rusak. Fatakallafu wa ta'ammaku wa tanatta'u fawaqa'u fiddalali. Maka mereka membebani diri-diri mereka, bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas, sehingga terjatuhlah mereka ke dalam kesesatan. Li'annahum ka'annahum ma radu bima ja'a bihi Muhammadun alaihi salatu wassalamu wa ma aqna'ahum lihada waqa'u fit ta'wilati wad dalalati wat tahrifati li kitabillahi wa li sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama. Karena mereka seakan-akan mereka tidak ridho dengan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan tidak membuat mereka puas. Karena inilah mereka terjatuh ke dalam penafsiran-penafsiran yang batil, kesesatan-kesesatan, perubahan-perubahan terhadap kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa akhadhu bil mantiqi wa akhadhu bil falsafati wa akhadhu bil kalamil farighi wal'iyadhu billahi fatahu. Mereka mengambil ilmu mantik, mereka mengambil ilmu filsafat, mereka mengambil ilmu kalam yang kosong, wal'iyadhu billah, sehingga mereka pun sesat. Wa illa law qana'u bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu wa ma kana alaihi sahabatul kiramu lama waqa'u fi hadhihil matahati wa hadhihid dalalati. Dan kalaulah tidak, seandainya mereka ridho dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam serta apa yang berada di atasnya para sahabat yang mulia, mereka tidak akan terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan ini dan kesesatan-kesesatan ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'lam anna ad-din al-atiqa ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه. Dan ketahuilah bahwasanya agama yang dahulu, yaitu yang murni, adalah yang ada semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. wa kana qatluhu awwal al furqati wa awwal al ikhtilafi. Dan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah awal perpecah belahan dan awal perselisihan. Fataharabatil ummatu wa tafarraqat, maka umat ini saling memerangi dan berpecah belah. Wattaba'atit tama'a wal ahwa'a wal maila ila dunya, dan umat ini pun mengikuti keserakahan, hawa nafsu dan kecondongan kepada dunia. Falaysa li ahadin rukhsatun fi syai'in ahdathahu mimma lam yakun alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Maka tidaklah seorang pun mendapatkan keringanan dalam sesuatu pun yang ia ada-adakan yang tidak berada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw yakunu rajulun yad'u ila syai'in ahdathahu min qibalihi aw min qibali rajulin min ahlil bid'i fahuwa kaman ahdathahu. Atau seseorang mengajak kepada sesuatu yang ia ada-adakan, baik dari dirinya sendiri atau dari seseorang dari kalangan ahlul bid'ah, maka ia seperti orang yang mengada-adakan sesuatu tersebut. Faman za'ama dhalika aw qala bihi faqad radda sunnata wa khalafa al-haqqa wal-jama'ata wa abaha al-bid'a wa huwa adarru ala hadhihi al-ummati min iblisa. Maka barang siapa yang menyangka hal tersebut atau berpendapat dengannya, yaitu sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini, maka ia telah menolak as-sunnah dan menyelisihi kebenaran dan al-jamaah, dan ia telah membolehkan kebid'ahan-kebid'ahan, dan ia lebih memadaratkan umat ini daripada iblis. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, lamma naqala hadzal athara an ibni Mas'udin وهو يرى أنه حديث فسر العتيق ما المراد بالعتيق. تكلا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى منقل أثر إني dari ابن مسعود رضي الله عنه. Dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berpandangan bahwa asar tersebut merupakan hadis. Beliau pun menafsirkan Al-Atiq apa yang dimaksud dengan al-atiq. Qala wa'lam anna ad-din al-atiqa ma kana min wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila qatli Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ketahuilah bahwasanya ad-dinul atiq, agama yang dahulu, yaitu yang masih murni, adalah semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bal ma kana fi hayati Rasulillah alaihi salatu wassalamu, ma kana fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syarifati منذ أوحى الله إليه إلى وفاته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته خلفاء خلفه الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. Bahkan apa yang ada di masa kehidupan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang ada di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, semenjak Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada beliau sampai wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, dan setelah wafatnya beliau, beliau digantikan oleh para khulafaur rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Aidan hayatu Aliin kana fiha khairun وكانت خلافة راشدة واستفدنا منه كثيرا من فقهه وعلمه لا سيما في أحكام الخوارج. Demikian pula kehidupan Ali radhiyallahu anhu, di dalamnya terdapat kebaikan, dan kekhalifahan beliau merupakan kekhalifahan yang terbimbing, dan kita mengambil banyak faedah darinya, dari pemahaman Ali radhiyallahu anhu dan ilmunya, terlebih tentang hukum-hukum orang-orang khawarij. فَالْأُمَّةُ يَعْنِي اسْتَفَادَتْ مِنْ فِكْهِ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَدَالَتِهِ وَإِنْصَافِهِ لِهَؤُلَاءِ السُّفَهَاءِ حَيْثُ لَمْ يَسْبِي ذَرَارِيَهُمْ وَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ ila akhiril ahkamil lati istafaduha minhu fi qadayal khawariji. Maka umat ini, yaitu mengambil faedah dari pemahaman Ali ridwanullahi alaihi, dan adalah beliau serta sikap adil beliau terhadap orang-orang yang dungu ini, yaitu orang-orang khawarij. di mana Ali radhiyallahu anhu tidak menawan anak-anak mereka. Beliau tidak menghukumi orang-orang Khawarij dengan kekafiran dan yang lainnya dari hukum-hukum yang para ulama mengambil faedah dari beliau di dalam permasalahan orang-orang Khawarij. Fakhilafatu Aliin khilafatu nubuwatin wa huwa yadkhulu fil khulafa'ir rasyidina wa yustafadu min fikhihi wa ilmihi radhiyallahu anhu. Maka kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu merupakan kekhalifahan nubuwah dan beliau Ali radhiyallahu anhu masuk di dalam jajaran para khulafaur rasyidun dan diambil faedah dari pemahaman beliau dan ilmu beliau radhiyallahu anhu. Fahuwa yufassiru lana al-atiq bihadha wa sami'tum anna ad-da'irata awsa'u. Maka al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala menafsirkan kepada kita apa yang dimaksud dengan al-atiq dengan penafsiran ini, yaitu semenjak wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam hingga terbunuhnya Uthman radhiyallahu anhu. Dan telah kalian dengar bahwa lingkaran tersebut lebih luas, yaitu mencakup pula di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga di masa kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Qala wa kana qatluhu awwalul furqati. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan awal perpecah belahan. Naam, biqatli Uthmana ja'atil furqatu. Benar, dengan sebab terbunuhnya Uthman radhiyallahu anhu datanglah perpecah belahan. Wa kana Umar radhiyallahu anhu saddan mani'an fi wajhil fitani. Dan Umar radhiyallahu anhu merupakan penutup yang menghalangi di hadapan fitnah-fitnah. Walamma qutila hasalatil furqatu. Dan tatkala Uthman radhiyallahu anhu terbunuh, muncullah perpecah belahan. Wattasa'at, dan meluas, yakni nasya'a ahlus syarri fi akhiri khilafati Uthmana huna wa hunaka, yaitu muncul orang-orang yang buruk di akhir kekhalifahan Uthman radhiyallahu anhu di sini dan di sana. Littisa'il biladi, karena semakin luasnya negeri-negeri. Wadukhulis sufaha'i warra'ai tahta rayatil islami, dan karena masuknya orang-orang yang dungu dan orang-orang yang rendah di bawah bendera Islam. Wadukhuli mithli zindiqi ibni sabain alladhi kada lil islami. Dan karena masuknya semisal orang zindiq yang bernama Ibnu Saba yang melakukan tipu daya terhadap Islam, fama dakhalahu illa kaidan lil islami, maka tidaklah Ibnu Saba masuk ke dalam Islam melainkan dalam rangka melakukan tipu daya terhadap Islam. Fadabbara al-makaida wa nasya'a ar-ra'a alladhina hayyajahum 'ala al-fitnati hatta addat ila qatli 'Utsman radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Saba melakukan tipu daya dan memunculkan orang-orang yang rendah yang ia memprovokasi mereka untuk memunculkan fitnah, hingga fitnah tersebut menghantarkan kepada terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. وبعدها وقع السيف الذي قال عنه رسول الله إذا وضع السيف على أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. Dan setelahnya diletakkanlah pedang, yaitu terjadi peperangan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila diletakkan pedang terhadap umatku, yaitu terjadi peperangan di dalam umat ini, maka tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Fasayfu waqa'a biqatli Utsmana, maka pedang diletakkan dengan terbunuhnya Utsman, yaitu mulai muncul peperangan di antara kaum muslimin. Wa kana min atharihi ma hasala fi Siffin, dan di antara pengaruhnya adalah apa yang terjadi di Siffin. Wa ma hasala ba'dahu fil ummati, dan apa yang terjadi setelahnya di dalam umat ini. Min salli suyufi ba'dihim ala ba'din, berupa sebagian kaum muslimin menghunuskan pedang kepada sebagian yang lain. Wa hasalatil furqatu ya'ni siyasiyata, dan terjadilah perpecah belahan, yaitu yang bersifat politis. Ammal aqaidu falam yakhtalifu fiha, adapun perkara akidah mereka tidak berselisih padanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawabih.